أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, yang semoga pertemuan yang terjadi ini dilandasi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan catatan amalan kebaikan kita bertambah serta mempermudah jalan kita menuju surganya kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita telah memahami bahwa tujuan hidup dari setiap muslim, cita-cita tertinggi adalah menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari nerakanya. Dan apabila kita tengok hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa ketika Allah Subhanahu wa taala baru saja menciptakan yang namanya surga, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk melihat apa yang ada di dalam surga, dari berbagai kenikmatan, dari berbagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah melihatnya, malaikat Jibril ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pendapatmu tentang isinya surga? Maka kata malaikat Jibril, wa izzatika, dan demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, tidaklah seorang melihat, mendengar kenikmatan di dalam surga kecuali pasti dia tertarik untuk memasukinya. Setelah melihat isi surga, malaikat Jibril diperintahkan lagi oleh Allah, sekarang lihat, perhatikan apa yang ada di sekeliling dan di sekitar surga. Maka malaikat Jibril pun kembali ke surga dan melihat sekelilingnya, apa yang ada di sekeliling surga. Maka malaikat Jibril pun ditanya, bagaimana pendapatmu? Maka malaikat Jibril menyatakan, wa izzatika, dan demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun, sungguh aku khawatir bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memasuki surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan neraka, Allah pun mengutus malaikat Jibril untuk melihat isi neraka. Setelah kembali, sama ditanya, bagaimana pendapatmu tentang neraka isinya? Maka malaikat Jibril menyatakan, wa izzatika, dan demi kemuliaanmu ya Allah, la yadkhuluha ahadun sami'a biha, kalau orang mendengar tentang neraka, tidak ada yang ingin masuk ke dalamnya, mendengar saja. Lalu diperintahkan untuk keempat kalinya, sekarang perhatikan apa yang ada di sekitar neraka. apa yang ada di sekeliling neraka. Lalu apa pendapatmu? Setelah dilihat oleh Malaikat Jibril, maka Malaikat Jibril pun menjawab, wa izzatuka, dan demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khashitu an la yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Sungguh saya khawatir tidak ada seorang pun yang bakal selamat dari neraka kecuali akan memasukinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dan menggambarkan kepada kita bagaimana hakikat surga dan neraka dari segi isinya dan juga dari segi apa yang ada di sekelilingnya. Kalau yang pertama tadi dilihat oleh Malaikat Jibril, maka di dalam surga ini penuh dengan kenikmatan. Tidak perlu kita tengok surga dari kenikmatannya yang paling hebat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menceritakan, sungguh aku melihat dan mengetahui orang yang paling akhir masuk ke dalam surga dan keluar dari neraka. Jadi ada orang keluar dari neraka paling terakhir setelah dicuci dosanya, kemudian masuk surga paling terakhir. Yang ini menandakan bahwa seorang muslim ketika berdosa dia tidak kekal di dalam neraka selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Tapi masalahnya tinggal di dalam neraka itu bukan satu persinggahan yang enak. Walaupun satu hari yang hitungan kita 50 ribu tahun, tentu kita tidak akan bisa membayangkan betapa susahnya hidup kita ketika itu. La yahya wa la yamut, tidak hidup, tidak mati. Kemudian ini orang terakhir keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Berarti surganya ini dikatakan dalam bahasa kita tingkatannya paling rendah, dari urutan masuknya paling buncit. Begitu masuk surga, orang ini kebingungan. Kenapa masuk surga kok tambah bingung? Dikhayalkan dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam pandangannya, kaplingan surga itu penuh. Nah, karena terakhir ya, kayak sampean mau beli perumahan sudah penuh tinggal, tidak tersisa, bingung mau beli yang mana ini. Ketika keadaannya seperti itu, maka Allah bertanya, seandainya diberikan kepadamu kekayaan, kekuasaan sebesar dunia seisinya, apakah engkau mau? Gitu tawarannya. Langsung orang ini menjawab, raditu Rabb, aku ridha ya Allah. Lalu Allah menyatakan, walaka mithluha wa mithluha wa mithluha wa mithluha, dan engkau berhak mendapatkan seperti itu, seperti itu, seperti itu, sampai 4 kali, berarti mendapatkan 5 kali kekayaan dan kekuasaan seperti satu dunia penuh. Belum selesai, saking senangnya orang ini langsung menyela, raditu Rabb, aku mau ya Allah. Lalu Allah menyatakan, walaka ashru amthaliha, dan engkau berhak mendapatkan 10 kali lipatnya. 5 kali 10 berapa? 50 kali kekayaan dan kekuasaan di dunia. di dunia tidak ada kekayaannya itu menguasai separuh dunia. Seperempat aja belum tentu. Separuh dunia, seperempat belum tentu. Maka walaupun kita seandainya kaya raya di dunia ini, hakikatnya itu adalah jika dibandingkan dengan kekayaan seluruh dunia, kekayaan kita itu masih sangat sedikit. Sangat sedikit. Ternyata orang terakhir masuk surga itu dapat 50 kali bukan hanya kekayaan tapi kekuasaan seperti dunia beserta isinya. Ya. Ini adalah gambaran surga yang paling rendah tingkatannya yang dimiliki oleh seorang yang terakhir memasukinya. Makanya tidak heran malaikat Jibril tadi ketika disuruh melihat isinya surga langsung komentar apa? Sungguh tidak ada seorang pun yang mendengar tentang kenikmatan surga kecuali ingin memasukinya. Ya. Tapi masalahnya sekeliling surga itu bukan jalan yang mulus, penuh dengan ujian dan rintangan. Sebagaimana prinsip ekonomi orang Jawa, apa itu Pak? Ana rego, ana rupaya. Jadi sesuatu itu sesuai dengan harganya. Surga karena kenikmatannya hebat, maka ujiannya juga hebat. Begitu hebatnya ujian, rintangan dan cobaan yang mengelilingi serta menghiasi surga sebelum memasukinya, sampai malaikat Jibril menyatakan, saya khawatir dan saya takut tidak ada orang yang bisa lolos dari ujian itu. Sebaliknya, ketika malaikat Jibril disuruh melihat isinya neraka, komentarnya apa? Saya yakin orang mendengar neraka itu tidak akan ingin masuk ke dalamnya. Tidak usah kita tengok neraka itu yang siksaannya bermacam-macam. Kita ambil saja contoh lawan dari surga yang paling rendah. Maka kita ambil siksaan neraka yang paling ringan. Rasulullah menyatakan, inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamati Abu Talib. Sesungguhnya siksaan penduduk neraka yang paling ringan diterima oleh Abu Talib, paman Rasulullah yang semasa hidupnya begitu berjasa, banyak harta yang dikeluarkan menafkahi Rasulullah. Bahkan diri Abu Talib adalah pelindung Rasulullah dari kekerasan yang akan ditimbulkan tokoh-tokoh Quraisy. Tapi sayangnya ketika akhir hayat beliau tetap tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka mendapatkan syafaat Rasulullah tapi tidak sampai bisa mengeluarkan dari neraka. Hanya mendapatkan siksaan yang paling ringan. Bentuknya kata Rasulullah, wa huwa munta'ilun bina'lain. Dia mengenakan dua sandal dari neraka. Hukumannya cuma mengenakan sandal dari neraka. Tapi akibatnya ini yang heboh. Fayadamahu minhuma dimaluhu. Otaknya mendidih. Benda padat bisa mendidih. Padahal Rasul juga menyatakan dalam hadis yang lain, manusia umat Muhammad seperti kita yang posturnya kecil-kecil ini, iya Pak ya, apalagi Indonesia terkenal kecil itu Pak. Itu nanti kalau bangkit dari alam kubur, dijadikan posturnya seperti Nabi Nuh dan Nabi Adam. Kata Rasulullah, tingginya 60 hasta. Sekitar berapa itu? 30 ada? 30 meter? Iya, kurang lebih ya. Jadi bangkit itu posturnya besar-besar. Jadi enggak perlu fitness lagi. Ya. Itu pun hukuman paling ringan menimpa kakinya jarak 30 meter, otaknya sudah mendidih. Apalagi di hadis yang lain, penduduk neraka itu fisiknya jauh lebih besar dari penduduk surga. Ya. Kata Rasulullah, agresnya, gigi gerahamnya saja sebesar Uhud. Pernah Pak ya? Ke Uhud ya? Jadi Uhud ini pegunungan yang panjang berlapis tiga, sangat besar. Meskipun bagi kita orang Indonesia itu bukan tergolong gunung, tergolong bukit, tapi termasuk sesuatu yang besar. Itu gerahamnya. Bahkan dalam hadis yang lain, jarak antara ujung telinganya sampai ke pundak, pernah dalam satu pengajian itu saya tanyakan, dikatakan berapa mil gitu, kira-kira jaraknya Surabaya Malang. Iya. Kenapa Pak penduduk neraka kok dijadikan besar gitu? Hah? Supaya kalau diazab enggak cepat mati. Iya. Biar enggak mati. Mampu menerima azab yang hebat. Dan kita pun insya Allah semoga menjadi penduduk surga, postur kita dijadikan besar itu supaya mampu menikmati kenikmatan yang banyak ya. Jadi itu hikmah-hikmahnya. Ini siksaan neraka yang paling ringan. Makanya malaikat ketika melihat isinya neraka menyatakan, siapapun yang mendengar neraka tidak ingin memasukinya. Tapi masalahnya di sekitar neraka itu banyak godaannya. Banyak bunga bertaburan, banyak daya tariknya. Sampai-sampai Malaikat Jibril menyatakan, aku khawatir bahwasanya tidak ada orang yang bisa lolos dari godaan itu kecuali dia akan terperosok ke dalamnya. Ini adalah gambaran surga dan neraka yang dilihat oleh Malaikat Jibril, yang ini menandakan bahwasannya surga dan neraka itu sudah ada sejak sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Pak? Karena Nabi Adam diciptakan kemudian ditempatkan di surga. Berarti sebelum Nabi Adam diciptakan, surga dan neraka itu sudah ada. Iya. Berarti sekarang ada atau tidak ada? Ada. Sekarang kita fokuskan penjelasan dari Malaikat Jibril bahwasannya surga itu selalu dikelilingi oleh ujian dan cobaan. Yang ini menjadi prinsip di dalam hidup setiap mukmin, jangan berharap Anda masuk surga sebelum diuji. Sama dengan kita, jangan harap lulus dari satu tingkatan pendidikan kalau belum mengikuti ujian. Itu sudah lumrah. Makanya Allah ingatkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu. Kalau dari segi bahasa maka seakan-akan ujian itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, bisyai'in minal khawf, berupa rasa takut, wal ju', serta rasa lapar, wa nafsin minal amwal, kurangnya harta, wal anfus, kurangnya jiwa, wa thamarat, dan kurangnya hasil panen. Jadi ujian-ujian itu tidak keluar dari hal-hal yang disebutkan tadi, rasa takut dengan sejenisnya, rasa lapar termasuk di dalamnya dahaga, kurangnya harta, baik memang penghasilannya adalah seperti itu, sampainya seperti itu, atau sudah dapat harta kemudian ada musibah sehingga berkurang, entah terjadi kebakaran, terjadi pencurian, perampokan dan seterusnya, maka ini termasuk kurangnya harta. Kemudian juga diuji dengan kurangnya jiwa. Orang-orang tercinta di sekitar kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua ujian. Bukan begitu saja lewat tanpa ada makna. Entah itu orang tua kita, mertua kita, istri kita, suami kita, anak kita, atau bahkan cucu kita, atau kerabat kita, maka semuanya itu adalah ujian dalam bentuk kurangnya jiwa. Kemudian juga kurang hasil panen. Ya. Dan termasuk dalam hasil panen ini juga dikiaskan dengan seorang yang berdagang, terkadang sudah berusaha, tempat dagangnya sudah strategis, barang dagangannya menarik, tapi rizkinya tidak seperti yang diharapkan, maka ini ujian. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih kepada hambanya tidak membiarkan kita kebingungan dalam menghadapi ujian itu. Ibarat kita sekolah, ujiannya ada, soalnya ada, tapi jawabannya disediakan. Kan enak lah ya, ada ujian, kunci jawabannya sudah dikasih, enak. Iya. Maka kata Allah, wabashiril sabirin, maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Seakan-akan Allah menyatakan kalian bisa lolos dalam ujian itu apabila bersabar. Kalian bisa melewati rintangan menuju surga apabila bisa bersabar. Jadi resep utamanya sabar. Kunci utama dari berbagai ujian tadi, sabar. Nah ini yang akan kita bahas. Sabar itu apa? Apakah sabar itu diam, tidak berusaha menyelesaikan masalah, problem, situasi yang tidak cocok dengan kita, ataukah ada usaha? Maka yang jelas, sabar itu letaknya di dalam batin kita. Jadi kesabaran itu letaknya adalah tersembunyi. Adapun ketika seorang diam, belum tentu dia bersabar. Maka sabar dijelaskan oleh para ulama bahwasannya sabar itu menahan diri dalam tiga hal. Menahan diri dalam tiga hal. Yang pertama, menahan diri ketika melaksanakan ketaatan. Kita bisa duduk di musala ini mendengarkan pengajian dan ilmu agama, ini butuh kesabaran. Iya. Kita perhatikan dari sholat maghrib tadi, yang sholat dua shof atau satu shof setengah, yang putri lebih banyak lagi. Tapi siapa yang bersabar dalam menuntut ilmu agama yang dijamin oleh Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah pada dirinya maka difahamkan urusan agama ini. Rasul menyatakan dalam sabda yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, siapa yang menempuh satu cara untuk mendapatkan ilmu agama maka akan dimudahkan jalannya menuju surga kelak. Ya, jadi duduk kita di sini pertama bukan sia-sia. Yang kedua, ini butuh kesabaran. Maka berbeda dengan orang yang tidak sabar, tentunya akan langsung pergi, akan langsung meninggalkan tempat ini dan tidak bersabar duduk diam mendengarkan ilmu yang disampaikan. Dalam kita sholat lima waktu pun demikian, dan berbagai amal ketaatan juga perlu kesabaran. Merawat orang tua yang sudah pikun, ini perlu kesabaran yang luar biasa, karena ini pintu kedua dari pintu-pintu surga di depan kita setelah mentauhidkan Allah. Tapi tidak bisa dilalui kecuali dengan kesabaran. Yang kedua, menahan diri dan bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini juga tidak ringan. Baik ketika orang itu belum terjerumus ke dalam suatu kemaksiatan ataupun yang lebih-lebih sudah pernah melakukan. Kalau yang belum pernah itu lebih ringan daripada yang sudah pernah. Yang sudah pernah kesabarannya harus berlapis untuk bisa istiqomah meninggalkan kemaksiatan itu, maka perlu kesabaran juga. Kalau tidak sabar akan melakukan lagi kemaksiatan tersebut, maknanya dia tidak lulus ujian untuk memasuki surga. Yang ketiga, kesabaran di dalam menghadapi takdir Allah yang menurut kita jelek. Yeah. Menurut kita merugikan diri kita. Menurut kita hal itu mencelakakan diri kita. Ini juga perlu kesabaran, yaitu kesabaran menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal menghadapi musibah ini, manusia terbagi menjadi empat model. Yang pertama, orang menghadapi musibah itu langsung marah. Marahnya itu bisa dalam bentuk marah yang tidak terlihat. Batinnya tidak terima terhadap musibah itu. Walaupun lisannya diam, anggota badannya diam, tapi dalam hatinya bahasa kita mangkel. Kenapa Allah seperti ini kepada saya? Ini namanya marah. Yang kedua, kadang orang itu marah terhadap musibah sampai terucap oleh lisannya. Sering kita perhatikan, kalau dulu UGD, sekarang jadi apa? Hah? Ya, yes, pokoknya yang gawat darurat itu ya. IRD ya. Apa berarti kepanjangannya itu? Instalasi rawat darurat. Instalasi rawat darurat, unit gawat darurat ya. Bedanya apa ya dengan dulu? Nah. istilah aja ya. Iya. Malah susah itu menghafalnya. Sudah hafal, sudah enggak hafal lagi. Itu kasihan anak-anak itu. Iya. Kalau di sana kita bisa perhatikan antara seorang yang bersabar terkena musibah dengan yang tidak. Kalau orang yang bersabar itu biasanya yang terucap itu istighfar, memuji Allah, ingat terhadap Allah. Tapi yang tidak bersabar mengumpat, memanggil semua anggota kebun binatang. Ya. Ini namanya marah terhadap musibah dalam bentuk ucapan lisan. Lebih parah lagi yang ketiga, marah terhadap musibah dengan perbuatan. Ya. Ada keluarganya mati, langsung nangis teriak-teriak sampai tidak sadarkan diri, lari keliling kampung sambil menampar-nampar pipi, menarik-narik rambut, merobek-robek baju dengan tangisan yang meraung-raung. Maka ini maknanya lengkap. Marah terhadap musibah di dalam batinnya dengan ucapannya dilengkapi dengan perbuatan anggota badannya. Dan ini jelas lulus atau tidak, Pak? Tidak lulus. Yang kedua, orang ketika terkena musibah itu bersabar. Ya, bersabar. Dan yang namanya sabar itu ketika pertama kali terkena musibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi, innamas sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu pada gebrakan pertama. Bahasa kita supaya pas itu gitu, gebrakan pertama. Begitu dapat musibah, prak, iya, cek hati kita, cek jiwa kita. Apakah ketika itu langsung kita bisa bersabar, pasrah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, menerima musibah tersebut, atau masih marah? Baru setelah beberapa saat, beberapa waktu, beberapa hari baru bisa menerima. Kalau keadaannya ketika pertama kali menghadapi musibah langsung kita bisa ingat bahwasanya ini takdir Allah dan kita pasrahkan semuanya kepada Allah, maka hal ini menandakan diri kita mencapai tahap satu dari kesabaran. Tapi sebaliknya, ketika kita jumpai dalam menghadapi musibah pertama kali langsung kita tidak puas, bertanya-tanya, tidak pasrah kepada Allah, baru setelah beberapa jam, beberapa hari baru bisa nerima, maka ini namanya bukan bersabar. Masih dalam kategori apa? Marah menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang lebih tinggi dari sabar itu ridha. Ridha terhadap musibah yang menimpa diri kita. Tandanya bahwasannya jiwa kita sama sekali tidak terpengaruh dengan musibah itu. Seakan-akan tidak ada musibah. Itu baru tingkatan kedua yang disebut ridha. Di atas kesabaran biasa, itu ridha. Dan itu lebih tinggi, lebih berat. Naik kepada tingkatan paling tinggi adalah ketika menghadapi musibah bisa bersyukur. Wah, ini berat ini. Kok bisa, Ustaz? Hah? Dapat musibah kok tambah bersyukur. Dijelaskan oleh para ulama, orang tidak bisa mencapai derajat sabar ketiga sampai bisa mensyukuri musibah sampai orang itu bisa melihat pelajaran di balik musibah itu. Kalau tidak menemukan hikmahnya, tidak menemukan pelajaran di balik musibah itu, tidak akan pernah sampai pada derajat syukur itu. Sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita punya penyakit gila. Kalau gila itu kira-kira kita malu enggak, Pak? Malu kan ya? Kita kadang-kadang gila, kadang-kadang sadar. Ketika sadar itu kita malu. Iya. Nangis, minta maaf kepada orang di sekeliling kita, iya. Orang sekeliling kita pun melihat diri kita kasihan. Saknoni ya. Kasihan orang ini dikasih ujian penyakit gila. Tapi wanita ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakitku. Jadi minta kesembuhan kepada siapa? Pak, minta kesembuhan kepada siapa? Hah? Allah, bukan Rasulullah ya? Ya, minta Rasulullah doa supaya meminta kepada Allah menyembuhkan penyakit wanita ini. Maka Rasulullah menyatakan, jika engkau mau, aku akan mendoakanmu dan insya Allah sembuh. Tapi jika engkau bersabar, engkau akan mendapatkan surga. Wanita ini walaupun menurut orang lain akalnya tidak waras, akalnya tidak lengkap, tapi begitu diberikan pilihan antara sembuh, mendapatkan kenikmatan akal sehat di dunia, dengan pilihan mendapatkan surga, maka dia tetap memilih surga. Maka dengan ini, dari segi penyakitnya musibah, dari segi penyakitnya orang lain melihat wanita ini orang rendahan karena akalnya kurang. Tapi dari sisi kesempatan mendapatkan peluang masuk surga, orang lain bisa iri, orang lain bisa cemburu. Maka wanita ini menyatakan, asbir, kalau begitu ya Rasulullah, aku pilih sabar. Tapi doakan kepada Allah, jika kambuh penyakitku, jangan sampai auratku terbuka. Jadi ternyata penyakit yang diberikan kepada wanita ini sekaligus adalah gerbang dia menuju surga Allah yang tingkatannya paling rendah. Kita sampaikan tadi 50 kali kekayaan dan kekuasaan di dunia. Sedangkan orang paling kaya pun ketika kita baca kekayaannya, punya pulau, punya kebun binatang, punya tempat bermain, punya kolam renang, punya lapangan golf sendiri, mobilnya tidak karuan jumlahnya, pelayannya dan sebagainya, itu tidak sampai seperempat dunia. Itu saja kita silau dengan kekayaan orang itu. Tapi ternyata penduduk surga yang paling terakhir masuk dapat jatah 50 kali kekayaan dunia dan kekuasaan dunia. Di sisi lain, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada setiap muslim bahwa musibah yang kita derita sekecil apapun tidak sia-sia. Rasul menyatakan dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, "Ma min muslimin yusibuhu adan." Tidaklah seorang muslim terkena musibah syaukatun wa ma fauqaha, walaupun bentuknya sekedar tertusuk duri atau yang lebih besar lagi, illa kafarallahu bihi sayyiatih, kecuali pasti dosa-dosanya diampuni oleh Allah, wa huttat anhu dhunubuh, dan digugurkan dosa-dosanya, kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menjatuhkan dedaunannya. Jadi apapun yang kita derita, walaupun sekedar pusing, selama kita jalani dalam keadaan muslim dan bersabar, maka hal itu menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan menjadi rahasia kenapa kita kaum muslimin ini selalu diuji. Bukan Allah benci terhadap kita, tapi Allah sayang terhadap kita. Rasul menyatakan dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kata Rasulullah, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Senantiasa musibah itu menimpa kaum mukminin lelaki dan perempuan, "fi nafsihi," di dalam dirinya, "wa waladihi," dan di dalam anaknya, "wa malihi," dan di dalam hartanya, "hatta yalqallaha," sampai kelak bertemu dengan Allah, "wa ma alaihi khati'atun," tanpa membawa dosa. Kalau orang sudah berpikir tentang musibah dengan kacamata Islam dan kacamata keimanan, maka seakan-akan musibah dengan tidak ada musibah itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak menjadikannya kemudian malas di dalam kehidupan ini ketika terkena musibah. Dan bisa istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia tersenyum ketika ada musibah yang menghampiri dirinya, karena melihat manfaat dan akibat atau dampak positif yang ditimbulkannya. Maka kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang memiliki kesabaran di dalam mentaatinya, di dalam meninggalkan larangannya, dan di dalam menghadapi ujian serta musibah yang diberikan kepada kita, yang semoga dengan itu akan mengantarkan dan membimbing kita menuju surganya melewati berbagai rintangan dan cobaan, akhirnya mendapatkan kesuksesan dan kenikmatan yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sesuatu yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan, maka kami persilakan. Contohnya adalah seperti wanita tadi, ketika menghadapi musibah adalah dengan ucapan atau dengan pilihan tadi, yaitu dengan musibah, akal yang kurang tadi justru menjadikan dia terposisikan mendapat jaminan masuk surga. Sehingga wanita ini secara tidak langsung bersyukur atas penyakitnya, tapi tetap minta kepada Allah, kepada Rasulullah, agar auratnya tidak terbuka dalam keadaan itu. Maka ini adalah syukur seperti ini mungkin belum dan tidak tampak dari luar, akan tetapi adalah terasa di dalam. Maka tingkatannya sabar itu ketika pasrah. Yang kedua adalah ketika hal itu tidak berpengaruh, musibah itu tidak mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga justru malah bergembira dengan musibah itu karena melihat hikmahnya. Bukan melihat musibahnya, tapi memikirkan hikmahnya. Ya. Kadang orang tidak bisa merasakan hidupnya kecuali setelah sakit. Berapa banyak orang yang tidak bisa istirahat kecuali sakit. Ya. Maka di sisi lain orang ini sakit, tapi di sisi lain dia mendapatkan kenikmatan yang selama ini dia cari-cari. Dan ini ada kisahnya, ada orang kaya sangat sibuk sekali sehingga punya penyakit gangguan tidur. Kalau kita alhamdulillah bau bantal enggak pakai direbahkan sudah ketarik langsung tidur ya. Maka orang ini enggak bisa tidur walaupun ruangannya nyaman, AC, harum dan seterusnya, enggak bisa tidur. Tapi begitu diberikan sakit oleh Allah, menikmati apa yang namanya tidur tadi. Kalau dilihat dari penyakitnya musibah, tapi dari segi kenikmatan tidur yang sudah puluhan tahun hilang dari dirinya, dia bersyukur. Ya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.